بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهده حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله والحمد لله segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang masih melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sampai pada hari ini sampai pada ini kita masih terus diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rencana-rencana kita dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita untuk terus bersyukur kepada Allah atas karunia ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakum. Melanjutkan pembahasan kita pembacaan kitab Sahih Al-Adab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang kemudian dipilah oleh Imam Muhammad Nasiruddin rahimahullah yang dimana kita pada pertemuan yang lalu telah mengambil tentang seseorang anaknya meninggal di perut ibunya atau keguguran. Tayyib. Yang hafal hadis. Satu, dua. Tayyib, yang lain. Cuma dua. Tayyib, labas. Ya Allah, bismillah, Arman. Mal warithi pun ilai dia. Terus, naam. Illa ma minna hadin. Allah. Laisa minkum ahadun. Mal warithihi ahabbu ilaihi naam. Hadis selanjutnya anda hafal? Baik. At Zidan. Dua hadis. Satu. Baik. Dua yang kita baca kemarin. 153 dan 155. 154-nya kemarin. Oh iya, tiga ya. Naam. أحب إليه إلا مال وارثه Naam, barakallahu fikum. Selanjutnya, naam, Ahmad Huri iqra. Bismillah. Husni. Naam. Tafadhal. Ha, baca langsung hadatsana Muhammad bin Sabiq 157. Naam. Bab selanjutnya itu Husnul Malakah. Dibaca Husnul Malakah, boleh juga dibaca Husnul Milkah. Ya. Bisa dua sisi. Yang diambil dari kata al-mamluk atau mamalik. Artinya di sini beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan bab fadilah, ya. Kita berbuat baik kepada budak yang kita miliki, ya, karena memang biasanya disebut mamluk adalah budak, namun hakikat umum daripada itu sesuatu yang menjadi milik kita, baik itu budak ataupun kendaraan, ya, di zaman itu kendaraan adalah binatang, ataupun di zaman ya mungkin bisa dikatakan mobil atau yang semisal itu, maka termasuk di dalam bab ini. Beliau ingin menjelaskan fadilah seseorang menjaga sesuatu yang dimiliki daripada budak-budaknya dan selain, ya, untuk kita baiki itu semua. Hal ini didasari dengan firman Allah dan juga pada sekian hadis yang memerintah untuk berbuat wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah kalian karena sesungguhnya Allah senang kepada berbuat ihsan. Innallaha al-ihsan ala kulli syai. Allah menetapkan ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu. Termasuknya adalah budak, termasuk di antaranya menjaga apa yang kita miliki dari binatang-binatang, kendaraan, dan juga utama lagi anak dan istri kita. Ya. Maka ini mimbabi aula, lebih utama. Ya. Kemudian beliau al-Imam al-Bukhari man beberapa hadis. Ya. Hadis setelahnya, setelah bab ini lemah, maka di sini tidak dimuat pada kitab ini oleh Imam al-Albani. Qala haddatsana Muhammad ibn Sabiq. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad Sabiq. Beliau adalah Abu Ja'far al-Baghdadi, ya. Gurunya Imam al-Bukhari rahimahullah, asalsi Farisi, ya, al-Farisi aslinya, ya. Thiqah. Qala haddatsana Israil, ma'ruf, pernah kita beliau ini Israil, wa huwa ibnu Yunus, Israil ibnu Yunus, thiqah al-Hamadani, Abu Yusuf al-Hamadani al-Sabi'i rahimahullah. Qala anil A'mash, telah lalu siapa itu A'mash. Qala an Abi Wa'il, ya, beliau Syakik bin Salamah. Syakik ibn Salamah, beliau adalah seorang mukhadram, ya, seorang mukhadram, seorang kufi. Ketika ditanya apakah beliau mengetahui zaman Nabi, beliau mengetahui zaman Nabi, di zaman Nabi SAW, tapi belum pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Wa'il Syakik ibnu Salama al-Asadi, ya. Qala an Abdullah, beliau meriwayatkan dari Abdullah, bahkan dikatakan Syakik ibnu Salama min a'lamin nas, bi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang paling tahu terhadap Abdullah Ibnu Mas'ud. Abdullah di sini adalah Ibnu Mas'ud, ya. Kaidah penting mungkin ya pernah ketahui di dalam ilmu hadis, artinya ketika kita melewati kutub hadis, ya, Sahih Bukhari, Muslim, begitu juga Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lain, ketika dikatakan Abdillah, maka Abdillah yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena biasanya selain Ibnu Mas'ud di sana tidak disebut demikian. Ketika itu adalah Ibnu Umar, biasa disebut Ibnu Umar. Ketika itu Abdullah bin Abbas, disebut Ibnu Abbas, ya. Ketika itu posisinya sahabi, maka biasanya adalah Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil dari Nabi sallallahu qala ajibud da wal hadiyah wa la tadribul muslimin. Datangilah undangan dan janganlah menolak hadiah dan janganlah kalian memukul kaum muslimin. Al-Imam Abu Abdillah Allah memasukkan hadis ini. Pada bab ini beliau ingin berdalil untuk kita terus berbuat baik kepada budak yang kita miliki. Karena budak ini manusia. Ya. Diambil dari potongan hadis ini. Wala tadribul muslimin. Janganlah kalian memukul kaum muslimin. Ya. Dari potongan ini. Nah, ini segi pendalilan hadis dan kecocokannya dengan bab ini. Adapun hadis secara umum, di sini ada tiga amalan yang senantiasa harus kita pegang di dalam hadis ini. Yang pertama adalah ijabatu syarat untuk kita tidak menolak ketika kita diundang. Ya. Undangan yang seperti undangan yang sifatnya umum. Ya, undangan yang sifatnya umum. Apa saja, baik itu undangan walimah, baik itu undangan rapat, ya jangan salah, baik itu undangan rapat koordinasi untuk kemaslahat ataupun untuk yang lain, atau hanya sekedar undangan makan malam atau makan siang di rumah, undangan yang sifatnya umum, maka kita diberikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk mendatangi undangan tersebut. Di dalam hadis ini diperkuat dengan hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan kul muslim ala al muslimi sitt, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada enam. Apa saja? Yang pertama, qala idza laqitahu fasallim alaihi, jika engkau bertemu dengannya ucapkan salam kepadanya. Hak yang pertama harus kita tunaikan. Secara zahir kita tahu beliau saudara kita, sesama kaum muslimin, ya. Ini zahirnya salat, puasa, muslim, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, qala wa idza da'aka, ketika engkau diundang maka datang. Maka datang. Nah, ini penguat daripada hadis yang kita baca sekarang. Yang ketiga, watansahaka fansahhu. Jika saudaramu minta untuk dinasehati, maka nasehatilah dia. Hak-hak yang harus kita atas saudara kita sesama muslim. Yang keempat, idza atisa, ya, fasyam. Jika dia maka syamithu, maknanya ketika dia bersin, fahamidallah, menyatakan alhamdulillah, fasyamithu, maka jawablah dengan ucapan yarhamullah, ya. Kemudian tadi menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum, hadza minas sunnah, ya. Dan ini termasuk hak saudara yang harus kita penuhi. Yang keberapa tadi? Hah? Keempat. Yang kelima kata Rasulullah, idza marida fa'udhu. Ketika dia sakit, jenguklah dia. Jenguklah dia, yang kelima. Yang keenam kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza mat, dan ketika dia meninggal, fashabhu, maka temani dia. Artinya bawa untuk menuju ke liang kuburnya. Ya, untuk membawa jenazahnya. Dan ini adalah muslim yang harus kita naikkan. Syahidnya, di antara hak-hak tersebut adalah menjawab panggilan atau undangan yang datang saudara kita. Ini hukum asalnya. Terkecuali, ya, jika di sana ada mungkarat, kemungkaran, batu al-aghani, musik-musik yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, baik itu kemaksiatan-kemaksiatan, para wanita bertabas di sana, bersolek ria, ataupun di sana terdapat al-khamr dan seterusnya, maka ini semua kemungkaran yang jadi mani', menjadi apa? Menjadi sebab kita untuk tidak boleh datang kepada undangan tersebut. Dalilnya mana? Tiga. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah diundang oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau membuat makanan. Ma'ruf, orang yang paling dicintai menantu beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa Rasulullah sallam melihat tabir yang terdapat di makhluk yang bernyawa. Ya. Fa kharaja Rasulullah sallam. Kemudian Rasulullah pun keluar. Rasulullah keluar karena ini adalah maksiat. Kemudian setelah itu Rasulullah menyatakan, innal malaika la tadkhulu baitan fi surah wala kalb. Malaikat tidak masuk di rumah yang gambar makhluk nyawa dan juga terdapat anjing. Maka Rasulullah keluar. Ya. Maka di sini dikatakan oleh para ulama, terdapat dalil bahwasanya ketika di sana ada kemungkaran dan kita tidak bisa mengingkari kemungkaran tersebut, maka ini sesuatu yang menghalangi kita untuk datang kepada undangan-undangan tadi. Ya. Ala kulli. Kemudian amalan yang di sini Rasulullah menyatakan, la taruddu al hadiyah. Hukum asalnya kita tidak boleh menolak hadiah. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk saling memberikan hadiah sama lain. Menyatakan apa? Dahadu dahabu. Saling memberikan hadiahlah kalian. Niscaya dengan itu kan saling mencintai karena Allah Azza wa Jal. Syariat. Maka dilarang kita untuk menerima atau menolak hadiah. Terkecuali di sana ada mani. Ada sebab kita untuk menolak daripada al-hadiah. Apa maninya? Jika kita hadiah karena satu hal, mimbab rishwah. Ya. Rishwah, suap, menyuap. Apa sebab rishwah terdapatlah anak orang yang memberikan rishwah. Kita tahu fulan ini datang untuk apa? Kebetulan lagi nggarap proyek itu. Ya. Kemudian fulan yang tidak biasanya datang bawa hadiah kepada kita. Karena ada kaitannya dengan pekerjaan kita. Ya. Tang dengan amplop atau mungkin dengan parcel yang sedemikian banyak datang disampaikan. Ini Pak, buat sampean dengan ya. Maka ini rishwah, dia tahu. Bagaimana hukumnya? Maka dari situ haram untuk mengambil tersebut. Karena la'anallah rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberikan rishwah dan menerima. Dua sama-sama di la'anat. Ya. Maka ini manik. Kemudian manik yang lain. Ya. Manik yang lain. Yang lain. Jiyah tersebut adalah dalam rangka hadiyatul ummal. Seseorang yang bekerja dan mendapatkan gaji, mendapatkan bayaran, kemudian diberikan hadiah. karena pekerjaan, ya, pekerjaannya. Maka ini kata Rasulullah, hadayal ummal gulul. Hadiah yang diberikan kepada ini adalah gulul, maknanya yaitu sesuatu yang dia ambil secara khufiyah, secara tidak diketahui oleh majikannya. Artinya jin oleh majikannya, oleh tuannya, maka boleh. Jika tidak, hukum asalnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Di dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan salah seorang daripada sahabat untuk membagikan sedekah. Ya, untuk membagikan. Oh. Dan Abud menyatakan, "Hadza lakum wa hadza uhdiyali." Ini untukmu dan ini bagian yang mestinya daripada diberikan kepada orang tadi, ini hadiah untukku. Fa khotaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkhutbah dan menyat atas karena sebab orang tadi, ya, karena mendengar orang tadi minta hadiah. Faqala fa halla jalasa fi baiti abihi? Apakah orang tersebut jika duduk di rumah bapaknya atau rumah ibunya, ya, fa yanzur ayyuhu amla? Coba apakah dia akan mendapatkan hadiah atau tidak? Artinya apa? Hadiah tadi dia dapat, dia minta karena pekerjaannya dia sudah sampaikan. Artinya ketika lafaz hadis ini istamala rajulan, Rasulullah seseorang, ya, menggunakan seseorang ala sedekah untuk membayar sedekah. Artinya dia di dan dibayar. Gunakan dan dibayar, itu adalah konsekuensinya. Ya. Maka dari sini para ulama kan ijma', ya, di antara Ibnu Abdul Barr dan yang lainnya, mereka sepakat atas diharamkannya hadiyatul umma, hadiah diberikan kepada pekerja, illa biizni sayyidih, kecuali dengan izin tuannya atau dengan seizin bosnya. Termasuk juga hakim, siapapun pekerja, walaupun dia hakim di mahkamah, walaupun dia kepala dinas, dia kuli sekalipun, ya, kuli sekalipun tidak diperbolehkan. Hati-hati, terutama mereka-mereka supermarket, toko, ya, sering dia mendapatkan baksyish, kata orang Arab. Disebut baksyish, ya, baksyish yaitu biasa disebut tips. Di Arab Saudi dilarang, ya, banyak perusahaan melarang itu. Siapapun yang perusahaannya dilarang keras untuk menerima baksyish, untuk menerima itu oleh perusahaannya. Maka tidak boleh, haram baginya untuk ngambil hadiah tadi kan oleh orang sebab pekerjaannya. Kemudian yang ketiga di antara yang diperintahkan untuk kita tidak memukul kaum muslimin. Untuk kita tidak memukul kaum muslimin. Tayyib. Kembali kepada afwan, satu permasalahan juga yang mungkin kalah pentingnya. Misalnya kita diberikan hadiah oleh orang lain, ya, bukan karena apapun, bukan karena dia memberikan pinjaman kepada kita, maka itu riba, ya, maka itu adalah riba. Memberikan hadiah begitu, maka itu riba. Namun ketika kita diberikan sesuatu, maka kita disyariatkan untuk membes, bahkan yang lebih baik daripada apa yang dia berikan, dan ini diperbolehkan, bahkan disyariatkan, ya. Seseorang yang telah membaikan kepada kita dan hadiah kepada kita, maka kita disyariatkan untuk membalasnya dengan yang lebih baik. Di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, satu ketika Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Man ista'adza billah idzuh." Barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, fa'idhuhu, maka berilah perlindungan, meminta perlindungan kepadanya karena Allah, maka berilah perlindungan. Wa man sa'alakum fa'utu, dan barang siapa meminta kepada kalian maka berikan. Ini diantara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'akum fa'ajibu, dan barang siapa yang mengundangmu maka datangilah. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, dan barang siapa yang telah mendatangkan kepadamu kebaikan, baik itu memberikan hadiah atau kita dipinjami sesuatu, bukan uang ya, uang, maka dia kembalinya kepada riba. Ketika itu selain uang ya, selain uang kita diberikan sesuatu, kan pinjaman rumah misalnya, diberikan pinjaman mobil misalnya, fakafi'u, kata Rasulullah, maka cukupkan baginya, artinya dia dengan yang cukupnya ya. Fa in lam tajidu ma takafatumu, fa in lam tukafi'un, jika kalian tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupinya, fad'u lahu halamu annahu qad kafatumu, maka kata Rasulullah SAW, jika kalian tidak punya sesuatu untuk mencukupinya maka doakan, doakan sehingga engkau tahu engkau telah memberikan kecukupan setidaknya dengan doa tadi. Jazakallah khair, setidaknya semoga Allah membalas. Dipinjemi mobil misalnya, atau dipinjemi tanah, ini fulan minan nas dipinjemi tanah, subhanallah, 10 tahun diberi 4 rumah, lihat gendengnya bocor misalnya rumahnya, dibiarkan begitu saja, nasallallahu assalam, walaupun pemerintah tidak mengharapkan itu ya, namun mimbab al-kafa'ah, dalam rangka cukupkan untuknya, sangat-sangat disyariatkan untuk kita membalas. Setidaknya kita kembalikan seperti semula, kita masuk rumah tidak ya, rumahnya tidak bocor, kita keluar bocor semua satu rumah. Nah, ini ibaratnya susu dibalas dengan air. Ya, sudah dikasih pinjem, wes ditolong, bukan mentung lagi ya, dikaploki orangnya yang minjemi tadi, dipinjemi rumah, dipinjemi tanah, masih saja tinggalkan sampah rumahnya, kerusakan yang banyak. Begitu juga dipinjemi mobil, dipinjemi orang mobil dalam keadaan mobil masya Allah bersih ya, wangi, diberikan pinjaman, tafadhal antum pinjam, dibawa kembali kotor semua mobilnya. Sihi apa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan apapun itu berlaku ya, zaman apapun, setidaknya kita mencukupkan dengan doa. Jazakallahu khairan. Dan ini barakallahu fikum penyakit di tengah-tengah kita, tidak mengerti dan tidak memahami yang namanya terima kasih. Apa itu kepada manusia? Rasulullah SAW pernah menyatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak dikatakan dia berkepada Allah ketika mau berterima kasih kepada manusia. Ya, maka ini barakallahu fikum perlu diperhatikan. Kalau ngerusak sudah dikasih, masih antum rusak ya. Yang ketiga, wala tadribul muslimin ya, ini syahidnya Imam Al-Bukhari ingin berdalil dengan potongan ini, bahwasanya kita dituntut untuk budak yang kita miliki dan lebih umum daripada itu, baik itu binatang ataupun kendaraan, termasuk di zaman sekarang mobil misalnya. Mobil kalau tidak dirawat ya hancur, ya rusak. Artinya dengan demikian kita telah melakukan satu perkara yang mungkin akan mendatangkan mudharat yang lebih besar ketika kita tidak menjaganya. Maka kita diperintah menjaga apa yang kita miliki termasuk budak dengan tidak boleh dipukul, ya, tidak boleh dipukul. Terkejana ada apa? Ada hak untuk kita memukulnya. Islam bukan tidak sama sekali melarang untuk tidak memukul manusia. Di sana ada pukulan yang memang disyariatkan, ya, dalam rangka had misalnya, rangka takzir, melakukan kesalahan kemudian dipukul, dilihat oleh waliul amr maslahat bahasanya fulan melakukan perbuatan merugikan masyarakat dan dihukum dengan dicambuk 100 kali misalnya, atau dipukul dengan tongkat misalnya 20 kali, maka waliul amr melihat matu, maka boleh yang demikian, ya, yang demikian ini boleh. Wa illa hukum asalnya al muslim muslim, saya dikatakan oleh nabi kita alaihi salatu wassalam, haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Muslim atau muslim yang lain diharamkan darahnya, diharamkan kehormatannya. Tidak bagi kita untuk menjatuhkan kehormatan darah kita sesama muslim, ya. Ini sesama muslim biasa, apalagi sa'i, seorang menyampaikan qala Allah, seorang yang menyampaikan qala Rasul, dijatuhkan di hadapan manusia, di hadapan khalayak umum, maka ini adalah suatu jarimah, suatu perbuatan kriminal yang Allah tidak menghalalkan itu bagi siapa ya, hambanya. Haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, hartanya, ya, dan darah serta harga dirinya, kehormatannya harus betul-betul dijaga. Ya, demikian indah agama kita. Ini muslim biasa. Apalagi seorang alim, seorang ulama dijatuhkan di khalayak umum, menurutnya alim al-fulani tidak pantas diambil ilmunya. Sedangkan para ulama memberikan apa? Memberikan tazkiyahnya kepada Syekh al-Fulan adalah sigar, tidak pantas diambil ilmunya. Sedangkan masalah adalah masalah besar. Kita butuh kepada alim kabir fauqal kabir, ya. Besar di atas yang besar. Barakallahu fiik. Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Apalagi bicara di hadapan yang lain. Seperti ini, nas'alullah as-salamah. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita dari berbagai macam adab yang tercela, yang terdapat di dalamnya menzalimi saudara kita sesama muslim. Karena ini adalah kezaliman yang kelak akan menjadi kegelapan yaumul qiyamah. Adzulmu zulumat yaumul qiyamah. Kezaliman akan di kegelapan tak di hari kiamat. Ala kulli hal. Ini azannya jam berapa? 7 lewat. Lewat 6. Sekarang ini jam 7 kurangnya. 6. Kita lanjutkan hadisnya. Naam, tafadhal. Ahmad. Naam. Hadis selanjutnya qala haddatsana Muhammad bin Ismail. Imam Bukhari menyatakan telah berkata kepada kami Muhammad bin Salam. Telah lalu siapa Muhammad bin Salam? Siapa yang tahu, siapa yang ingat? Dafa mana Dafa? Muhammad bin Salam. Siapa? Ada hadis sebelum ini kita baca. Hah. Naam. Abu Abdillah mana? Had. Salam. Muhammad. Muhammad bin Abdul Ghaffar. Hudzaifah. Ammar tahu ini. Ammar. Aden. Syekhul Bukhari, siapa nama beliau? Bin siapa? Muhammad bin Salam. Ini haddatsana Muhammad bin Salam, siapa dia? Arman. Bin Faraj. As-Sulami. Ya, Ibn al-Faraj As-Sulami, Syekhul Bukhari. Qala akhbarana Muhammad bin Fudail Al-Dhabi. Ya. Fudail Al-Dhabi. Qala an Mughira. Mughira bin Miqsam Al-Dhabi juga. Thiqa. Tapi terkiyau yudallis al-hadith. Qala an Ummi Musa. Allahu a'lam. Ummi Musa dikatakan sebagian lemah. Namun hadis ini sahih disahkan Syekh Al-Albani dan diperkuat dengan Anas ya, yang lebih sanadnya daripada hadis ini. Qala an Ali radhiyallahu anhu, yaitu Ali bin Abi Talib, ya sepupu Rasulullah SAW dan menantu beliau sallallahu wasallam, sahabiyun jalil, salah satu khulafa ar-rasyidin ya, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Rasulullah menyatakan alaihi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Qala kana kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya pada saat itu beliau dalam keadaan ghar-gharah menjelang wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan wasiat. Qala as-salat. Salat, kata Rasul. Ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Fima malakat aimanukum, atas apa yang diberikan kalian daripada budak-budak. Ini adalah syahidnya. Allah mewasiatkan pada saat-saat sebelum wafatnya untuk kita bertakwa kepada Allah dan kepada Allah budak-budak yang kita miliki. Nah, ini syahidnya. Kemudian di sini di dalam hadis dapat faedah, di antaranya adalah masyru'iyah al-wasiyah, syariat untuk kita memberikan wasiat. Ya. Jika wasiat itu berupa harta, maka syaratnya tidak dari sepertiga. Ya, dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Namun yang dimaksud di sini wasiat selain harta, selain uang, di dalam hal kebaikan, sebagaimana Rasulullah SAW mewasiatkan kepada mereka, dan banyak sekali wasiat Rasulullah SAW, terutama pada masa-masa menjelang wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya pada Hajjatul Wada. Rasulullah mengatakan usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdul habasyi, dan seterusnya. Kemudian di wasiat ini tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan tentang salat kecuali karena pentingnya, hingga kita lebih memperhatikan permasalahan salat. Bagaimana tidak? Di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan waqimus. Bahkan Nabi SAW jadikan sholat sebagai tiang daripada agama, rukun daripada agama Islam. Di dalam hadis Ibnu Umar, Rasul menyatakan Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Setelah syahadat, Rasulullah menyebutkan wa iqamis salat, menegakkan sholat. Karena tidak Nabi kita alaihi salatu wassalam mewasiatkan tentang sholat pada akhir hayatnya. Allah di masa hidupnya menyatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri as-salah, perjanjian antara dengan kufur adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, faman meninggalkan salat maka kafir, dengan khilaf di antara para ulama, kafir keluar dari Islam atau kufrun duna kufrin, lepas daripada di ujung daripada kekufuran. Dengan fadilahnya amat sangat banyak. penghapus salawatul khams ya. Al-Jum'ah ila al-Jum'ah Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Salat yang lima waktu itu menjadi penghapus. Ketika kita untuk bertemu zuhur, subhanallah kapan datang waktu asar, penghapus dosa. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan dan misalkan lau anna bi babi ahadikum nahar, jika di pintu salah seorang dari kalian ada sungai, yaghtasilu minhu kullal marrat, kemudian dari kalian mandi lima kali dalam satu hari, qala hal yabqa min daranihi syai, apakah tersisa kotorannya sedikit pun? Qalu la yabqa min daranihi, tidak tersisa kotorannya. Demikian madzalu salawatul khams, permisalan sholat yang lima waktu menghapus menghapus dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka karena demikian pentingnya Rasulullah SAW mewasiatkan menjelang wafatnya di masa-masa ghar-gharah hampir keluar nyawa Rasulullah SAW menyatakan as-salah wa ma malakat aymanukum. Di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat ini ada tambahan ittaqullah, bertakwal terhadap budak kalian. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat perhatian Islam atas kehormatan dan harga diri manusia. Serendah apapun derajatnya, seorang budak ya masih di muka Allah seorang budak. Di dalam syariat kita ketika budak tadi menang ya memimpin satu kudetanya, kemudian menang dan menjadi seorang pemimpin, wajib bagi kita taat. Kata Nabi SAW, wa in ta'ammara 'abdun habasyi, pun kalian dipimpin seorang habasyi. Dikatakan di dalam riwayat sifatnya mujadda'al atraf, jari jemarinya keriting ka'an muzabib, rambut seperti apa? Apa namanya zabib itu, kismis ya, kecil-kecil kerit. Kita akan untuk tetap taat kepada pemimpin tadi ya, seorang budak. Di sini juga pada akhir hayatnya Rasulullah mewasiatkan tentang mereka derajatnya yang lebih rendah, apalagi yang lebih daripada itu, apalagi seorang muslim yang taat beribadah kepada Allah, apalagi seorang anil ulama, seorang da'i minad du'at ya, yang menyerukan qala Allah dan qala Rasul, lebih lagi dimuliakan karena mereka ada wasatul anbiya. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan, ada beberapa poin yang ingin sampaikan setelah azan biiznillah. Untuk banat juga jangan dimatikan dulu. Nah, mungkin sudah masuk waktu azan. Fadhol azan dulu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Ini ada beberapa poin penting yang kami sampaikan. Yang pertama, insyaallah ta'ala biiznillah, besok di Jumat kita akan kedatangan tamu, salah satu daripada asatidah kita, bahkan min akbarihim sinnah, sesuai yang kami ketahui yang paling tua di antara mereka, yaitu Al-Ustaz Abu Ibrahim Muhammad bin Umar As-Sewet Hafizahullah. Ya, biiznillah besok beliau akan menziarahi kita di tempat ini ya. Kami harap ada talabah untuk bisa ta'awun alal birri wa taqwa, untuk bisa tolong menolong di dalam menyambut para tamu-tamu kita yang akan datang. Tentunya sekali berUstaz Muhammad Umar besar akan banyak datangan dhuyuf kita. Ya. Mereka yang akan hadir dari beberapa kota sekitar. Itu dari Surabaya, dari situ Bondo, Lumajang dan seterusnya. Maka kami minta kepada talabah awun di memperbaiki dhiyafah. Ya. Yang pertama, ta'awun untuk kerja bakti. Ini yang kami butuh antum. Besok insyaallah tidak ada olahraga. Setelah sholat subuh mungkin antum istirahat sebentar. Setelah itu akan diadakan kerja bakti. Jika ikhwah sekitar mungkin bantu, alhamdulillah. Ada insyaallah mungkin ada Pak Didik yang akan mengkoordinir dengan mungkin jika memungkinkan Ami, Ustaz Abu Syarifah dan yang lainnya mungkin. Insyaallah akan membantu, ya. Akan mengarahkan para talabah. Dan di antara yang harapkan untuk dibersihkan masjid lantai bawah dan atas, ya. Atas harus bersih. Bawah juga harus bersih. Juga serambi kanan dan kiri. Ya, ini semua tidak ada kemungkinan besar akan membeludak jamaah. Mereka akan sholat di kanan dan kiri. Maka hanya dibersihkan semua. Begitu juga karpet-karpet di atas dirapikan. Yang biasa digunakan untuk belajar kotor, berantakan, maka kan semua. Begitu juga halaman sekitar masjid. Terutama yang dibuat tempat para santri cuci di sana. Ya, naruh ember sembarangan, nanti dirapikan, dipojokkan, kalau bisa ditutup dengan sesuatu, terpal atau yang semisal itu. Ya. Kemudian di depan sakan santri, dibersihkan, sampah-sampah dikumpulkan, kalau bisa dibakar, rumput-rumput dicabut. Ya. Kemudian jalan dari rumah Ana ke rumahnya Ami, Ustadz Haris. Ya. Banyak nanti rumput-rumput bisa dicabuti semua karena akan digunakan sebagai tempat parkir. Ya. Begitu juga nanti akan ada di arah Didik dan yang lainnya nanti insya Allah. Ini yang pertama. Ya, barakallahu fikum. Hakikatnya ikhwan ini ta'awinun ala amrillah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Hamzah Asy-Syaibani rahimahullah. Beliau ketika ditanya tentang al-ikhwan, man humul ikhwan, siapa mereka itu ikhwan, kata beliau, hum al-amiluna ala ta'atillah, mereka yang terus beramal ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, al-muta'awinuna ala amrillah, mereka yang terus tolong-menolong atas perintah Allah SWT. InsyaAllah biiznillah, yang antum lakukan ini adalah termasuk bagian daripada itu, ya. Bagian daripada ta'awun ala al-birri wa. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah harapannya bagi antum untuk husnul dhiyafah, memperbaiki dhiyafah, ya, menjamu tamu dengan baik, dengan tabassum, dengan senyuman yang ramah, ya, dengan kaku-kakuan. Begitu juga dijaga akhlaknya, dijaga lisannya. Jangan sampai kita bertayang kotor, teriak-teriak sebagainya di hadapan tamu-tamu yang akan datang besok insyaallah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, kita alaihi wassalam pernah menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Ya. Kita akan kedatangan dhuyuf. Dan tamu-tamu kita bukan dar tamu. Namun datang dalam rangka talabul ilm. Ya. Yang dimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan kepada mereka, marhaban bi dhalim, kata Rasulullah. Selamat datang, disambut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantara khulafah itu tadi, senyuman yang baik, dijaga adab dan akhlaknya. Kemudian akan ada jamuan, ya. Akan ada jamkin, akan disediasi, dan min fadlikum afwan, ya. Antum talabah sudah disiapkan makanan, dahulukan para tamu yang akan datang. Tamu yang datang terlebih dahulu, jika ada kelebihan mungkin akan dibagikan ke antum. Ya, jika maka jangan antum ambil, jangan pernah minta kepada ami-ami nanti yang membagikan nasi tadi. Ya, yang penting di antara hak mereka adalah untuk mendapatkan jamuan kita. Rasulullah SAW menyatakan la yahillu li muslim, tidak dihalal seorang muslim ya an yuqima inda akhihi hatta yu'thimahu, kemudian dia di tempat saudaranya sampai dia mendapatkan dosa. Bagaimana dia mendapatkan dosa? Maka kata Nabi SAW, dia mendapatkan dosa yuqimu indahu, dia tinggal dan tidak mendapatkan apa-apa. Jangan sampai gara-gara antum ini para talabah, yang dimana antum ini adalah tuan rumah, antum satu orang, satu tamu kita tidak mendapatkan nasi. Dosa-dosa kata Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan apa dosa? Ya. Maka diperhatikan, jangan kita berebut nasi. Nasi untuk tamu terlebih dahulu, nanti antum. Kemudian barakallahu, di antara mungkin ingin kami sampaikan yaitu protokol kesehatan. Jangan lupa. Protokol kesehatan, maskernya dijaga. Ya, kemudian ketika masuk masjid, cuci tangan tum dilihat. Ini harus berada di barisan yang terdepan di dalam melakukan banyak perkara yang disyariatkan di dalam Islam. Termasuk di taat kepada waliul amr, ya. Taat kepada auliyail umur. Untuk kita disuruh pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Kemudian barakallahu, yang terakhir mungkin yang perlu kami ingatkan ya, tentang yang sudahkan oleh para asatidah, baik itu Ustadz Hakam atau Ustadz Khidir, baik Ustadz Abu Hisham, mungkin Ustadz Abu Syarif yang lainnya, terkait tentang shoful awal yang pertama. Kita sering melihat antum datang masuk masjid duduk di depan sambil bawa Quran. Kita tidak nyalakan antum murojaahnya di tiang-tiang. Namun kita untuk mendatangi shof yang di dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dengan sedikit perbedaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan lau ya'lamun nas, jika manusia tahu ma fin nida wa shofil awwal, apa yang ada azan dan juga shof yang pertama, thumma lam yajidu illa an alaihi lastahamu alaihi, dan mereka tidak bisa mendapatkan shof pertama dan adzan tadi, fadilahnya maksudnya, kecuali dengan kita dapat shof pertama diundi, niscaya mereka akan melakukan itu karena demikian fadilahnya seseorang mendapat al awal. Aina antum, di mana antum? Sering dinasihati, sering diingatkan, sampai tenggorokan ini hilang. Ya, lidah ini sudah luar biasa kering ketika berbicara, mengingatkan para thalabah. Di mana antum? Antum ini contoh. Antum tinggal di pondok, di bawah aturan pondok. Ikuti aturan yang sudah diatur oleh pondok. Antum dituntut untuk begini, dituntut begitu. Antum dituntut terbiasa melakukan hal-hal yang terbaik. Termasuk diantaranya adalah memenuhi shof-shof yang pertama. Begitu juga yang kedua, terkait dengan sholat sunnah. Terkait dengan sholat rawatib. Ya, atau mungkin sholat qiyam. Sholat rawatib dikatakan oleh Ibnu Rajab dan yang lainnya lebih afdal daripada qiyamul lail. Di mana antum? Janji Nabi kita alaih salatu wassalam, man salla thintai asya, barang siapa yang sholat 12 rakaat, fi yaumihi wa laylatih, di harinya dan malamnya, ulahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya rumah di sorga. Ya. Dan lebih dipas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan rakaatul fajr, dua rakaat khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Antum sering dilihat khawa meninggalkan sunnah ini, meninggalkan sunnah dua rakaat fajr ataupun rakaat-rakaat yang lain sering antum tinggalkan setelah sholat, hus langsung pulang. Jangan antum lihat ami-ami yang ada kemudian setelah sholat mereka pulang. Mungkin di rumahnya antum husnudzon, afdhalus shalah fi buyutikum ilal maktubah. Sebaik-baik sholat di rumah kalian. Rumah antum adalah masjid. Antum belajar di masjid, di sini. Antum dilihat, antum qudwah. Antum contoh harus ada pada barisan yang terdepan. Setelah ini tidak ingin kita laporan santri malas tidak mau sholat rawatib, ya, sholat sunnah-sunnah rawatib, zuhur, asar, dan seterusnya. Ya, ini yang mungkin ingin kita sampaikan. Dan termasuk juga banat, ya, termasuk juga banat. Juga diingatkan tahun tadi, ya, karena juga bisa kerja bakti, ya. Min fadlikum, diperhatikan. Kita khawatir juga ada daripada orang datang dari luar, datang melihat keadaan masjid banat dan sekitar ma'had banat kotor misalnya. Maka diharapkan banat juga melakukan bakti untuk bersih tempat mereka, ya, untuk bersih-bersih tempat mereka. Ini mungkin yang ingin kami sampaikan pada dan ba'da shalah ini, mungkin yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah ta'ala sisa daripada penjelasan kita akan baca pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.